الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Ma'arij, salah satu surat Makkiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di mana sebagaimana kita sebutkan, dan arti daripada ayat tersebut, malaikat naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula roh pada suatu hari yang jaraknya 50 ribu tahun lamanya. Dan kemudian kita sebutkan ada dua tafsir sebagaimana disebutkan Syekh As'adi. Yang pertama, ahadul ihtimalat di tafsir hadil ayat, salah satu kemungkinan dari tafsir ayat ini, yakunu hadzal uruj was-su'ud fid dunya, yaitu naiknya ruh arwah dinaikkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentunya ruh seorang mukmin yang sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh orang kafir, maka baru ke pintu langit yang pertama minta izin dibukakan dan tidak diizinkan, kemudian terus dikembalikan ke alam barzah, ke kubur. Adapun seorang mukmin, dari mulai dicabutnya di bawahnya sampai ke atas ke sisi Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Wa yahtamilu anna hadza fi yaumil qiyamah, dan kemungkinan yang lain, yang kedua, Syekh Sa'di menyebut adalah ini pada hari kiamat. Ya, sebab di beberapa hadis ya disebutkan bahwa hari kiamat itu fi yaumin miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'uddun, adalah pada hari yang panjang satu harinya seperti 50 ribu tahun dari yang ada pada kalian. Ya, sebagaimana menunjukkan yakni tulu panjangnya, ya, dan terasa begitu berat dan lamanya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ringankan atas mukminin. Bahkan lebih daripada itu, disebutkan riwayat, diriwayatkan dari Ibn Abbas, dinukil oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Dan Al-Baghawi ya termasuk yang ada tafsir yang ya baik, ya bagus, dipuji, dan sahibnya adalah ya Sahibus Sunnah, dan punya kitab Syarhus Sunnah juga Alim Al-Baghawi, ya Tabari, Muhammad Jarir Tabari, Muhammad Ibn Jarir Tabari, kemudian Imam Al-Baghawi, ya, dan juga demikian Ibn Katsir rahimahumullah. Dan ini dari ulama yang terdahulu. Ada pun beberapa yang lain ya juga bisa diambil faedah, namun tentu tahu di mana letak beberapa kekeliruannya, seperti Qurtubi tentunya ada zallah dan terkait Asy'ariyahnya, dan beberapa yang lainnya juga Imam Suyuti, ya. Dan ada beberapa yang lain bahkan menukil hadis-hadis dhaif atau bahkan palsu. Namun Imam Baghawi termasuk yaitu yang Masya Allah ayat tafsirnya, sebagaimana juga Ibn Katsir dan Tabari menukil dari beberapa riwayat salaf. Dia menyebut riwayat dinukil dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, huwa yaumul qiyamah yakunu alal kafirin migdaru 50,000 sanah. Itu adalah hari kiamat, 50,000 sanah, yang menimpa orang-orang kafir selama 50 ribu tahun ya, rasa bagi mereka ya. Jadi satu harinya terasa sangat panjang ya, kalau sehari ya, dari pagi sampai sore ya kita terasa seperti sekarang ini kok tidak habis-habis satu hari, lama panjang, padahal matahari ya didekatkan 1 mil di padang mahsyar ya. Ini di padang mahsyar, yang dimaksud padang mahsyar. Adapun nah ini sebelum pengadilan ya. Dan sebagian menyebutkan adapun ketika sudah masuk ya neraka dan seterusnya, maka itu selama-lamanya ya. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, arada anna mauqifahum lil hisab. Yang dimaksud adalah mauqif mereka ketika hisab, hatta yafsilu baina an-nas 50 alf sanah min sini ad-dunya. Alaysa ya'ni bi miqdar tulihi hadza duna ghairi, li'anna yawm al-qiyamah lahu awal wa laysa lahu akhir, li'annahu yawmun mamdud. Karena hari kiamat itu ada awalannya, setelah terjadi hari kiamat pertama mulai ada startnya tapi tidak ada finishnya. Yani hari itu terus selama-lamanya. Ya. Ya. Walau kana lahu akhir lakana munqati'an. Kalau ada akhirnya tentu akan terputus. Ya. Dan itu pendapat ahlul bid'ah, ya. Wa neraka akan fana, ya, sebagai mereka menulis ya, larang aqlaniyun, mu'tazilah. Dan lalu sunnah menyebut abadul abad, terus abadan, sesuai dalam zahir dalil-dalil. Adapun yang dimaksud adalah mauqif mereka ketika sebelum masuk selama-lamanya ke neraka ataupun jannah, maka begitu terasa bagi mereka. Dan namun demikian diringankan atas mukmini yang demikian tersebut. Al-Baghawi juga menukil dengan sanad beliau sampai dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah, fama atwalu hadzal yaum?" Betapa lamanya hari tersebut, satu hari selama 50.000 tahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh itu diringankan atas seorang mukmin sampai itu lebih ringan baginya dari satu sholat wajib, sholat fardu yang dia kerjakan ketika di dunia. Ini beberapa di antara nukilan terkait dengan hal ini. Dan bisa pula bermakna dua-duanya. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, itu juga adalah perjalanan arwah seorang mukminin ke sisi Allah ketika dicabut nyawanya sampai ke sisi Allah ya. Dan ataupun demikian dia juga adalah bagaimana betapa berat dan terasa lama dan menderitanya mauqif ya di padang mahsyar sampai di datangnya pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Ai isbir ala da'watika liqaumika sabran jamila. Sabarlah engkau Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahmu terhadap kaummu dengan sabar yang bagus. La tadajjar fihi wala malal, atau la tadajjura fihi wala malala, isim la, tidak, yang tidak ada yaitu apa, kebosanan di situ, tidak pula adanya apa keluh kesah gerundel padanya, tidak pula bosan, hendaknya engkau sabar mendakwai kaummu. Bal istamirra ala amrillah, tetapi hendaklah engkau melanjutkan, teruskan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat-ayat memerintahkan untuk dakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwai mereka, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya dengan hikmah dan seterusnya. Syekh mengatakan, wad'u ibadahu ila tauhidih, dan serukanlah, dakwahkanlah hamba-hamba Allah untuk mentauhidkannya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yamna'uka anhum ma tara min adami inqiyadihim wa adami raghbatihim, dan janganlah menghalangimu ya dari mereka apa yang kau lihat dari belum tunduknya mereka, belum maunya mereka menerima dakwah. Fa inna fi sabri ala dzalika khairan katsira, karena sesungguhnya menyabari dalam hal tersebut ada padanya kebaikan yang banyak. Kalaupun belum terlihat hasilnya ya dalam waktu sekejap, kalaupun belum ditakdirkan bahkan mungkin pada saat wafatnya, maka tumpukan-tumpukan pahala biiznillah dicatat oleh malaikat dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusianya berusaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa beliau diperlihatkan para nabi dengan para pengikutnya, dan beliau melihat waraaitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan, aku melihat ada nabi pengikutnya hanya 1-2 orang, wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya ya, tapi nabi ya banyak, dan sepeninggal beliau pun terus muslimin tambah. Dan itu bukan yang salah pada dakwahnya ya nabi tersebut, namun memang hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, kita hanya berusaha dan berharap yaitu kebaikan. Allahu musta'an. Dan demikian ini juga sekaligus sebagai penghibur dan penguat bagi setiap yang mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kalaupun sekarang mungkin di satu kampung, di bahkan suatu lingkungan ma'at, dari 1-2-3 RT mungkin yang ikut cuman 1-2 pemuda, nah, ikut cuman berapa gelintir orang Quraba, orang-orang asing. Dan Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis Abu Hurairah, ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Islam datang dalam keadaan asing dan kelak akan menjadi asing, beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Dan diingatkan bahwa hendaknya dia mengingat malaikat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, akan mendukung dia selama dia bersabar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada seorang mencelanya, maka malaikat akan membalasnya dalam keadaan tidak terlihat ya, dan akan pergi malaikat ketika dia membalasnya. Allahu musta'an. Ini menunjukkan betapa jauhnya bagaimana ujian kita dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan betapa sabarnya Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak ada apa-apanya ya kita ini. Nabi alaihi salatu wasalam perintahkan dan akhlak beliau Al-Qur'an, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah engkau dengan sabar yang bagus juga dalam mendakwai kaumnya, hingga mereka nanti dalam Fathu Mekkah masuk Islam berbondong-bondong. Nah, yang tughah, orang-orang yang membangkang, sebagiannya mati ya, dalam perang Badr ya, ditumpuk mayat mereka dalam sumur Badr dan yang seterusnya. Ya, sebagian banyak mereka masuk Islam dalam Fathu Mekkah ya. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat mendoakan mereka ya, dan pesimis menganggap mabalu qaum admau nabiyahum, bagaimana nasib suatu kaum yang mereka telah membuat berdarah ya nabinya, perang sampai terluka berdarah, gimana nasib mereka melukai nabinya. Allah tegur langsung ya, laisa laka minal amri syai ya, an yatuba alaihim aw yu'adzibahum, laisa laka minal amri syai, engkau tidak punya urusan sedikit pun tentang mereka, itu urusan Allah. Apakah Allah menyiksa mereka kelak atau Allah terima tobat mereka, mereka bertobat masuk Islam. Ya, teguran bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Dan begitu kadang mujarab seorang yang tadinya antipati dengan dakwah, kita merasa wah ini kita angin. Sementara yang satunya kelihatannya ramah dengan kita, ternyata kebalikan. Kemudian Allah berikan hidayah yang ini, yang satunya yang tadinya antipati dengan kita karena belum tahu. Setelah tahu dakwah ternyata menerima dan mengikuti, bahkan semangat. Sementara yang satu yang ramah sejak dulu begini, ternyata di belakang lain, ya, dan malah justru tidak ikut dalam dakwah sunnah. Maka ini dari mukaddimah tadi, apa-apa yang disebut menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan orang-orang yang tetap bersikukuh di atas kekafirannya sampai mati, maka akan ada azabin waqi', azab menimpa mereka, lil kafirin laisa lahu dafi', tidak ada yang bisa melindungi, menahan, ya, menolak tertimpanya azab terhadap mereka seorang pun, ya. Dan Nabi Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar. Adapun kita, urusannya sekedar menyampaikan, mendakwai, sudah. Adapun mereka nanti disiksa atau tidak atau bagaimana, itu sudah urusan Allah. Kalau tetap membangkang, tetap kafir sampai mati, pasti sudah kena adab. Dan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bertobat, masuk Islam, dan seterusnya, maka tentu lain urusannya. Maka diperintahkan Nabi SAW untuk bersabar dengan sabar yang bagus. Demikian pula min babi aula, termasuk yang lebih-lebih lagi, kita diingatkan dalam keluarga. Gimana dalam keluarga, mungkin setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun dalam keluarga. Mungkin masih-masih saja juga. Ya begitu, dan tidak bosan-bosannya dengan beberapa hal. Dengan sikap yang baik, dengan undangan, dengan beberapa hal, beri hadiah, kadang salam, bersapa, senyum. Dan beberapa ajakan, termasukan. Ya, kadang jika lo belum membuahkan hasil, fasbir sabran jamila. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang paling berhak untuk disabari, didakwai, ya. Kenapa? Karena ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minin. Dibanding kaum mukminin, mereka kerabat. Ulul qurba memiliki juga sisi lebih. Baik, selain daripada dipakai dalil ulul arham oleh sebagian mazhab dalam bab warisan faraid. Baik, kemudian juga, dan kerabat juga satu dengan yang lain, ba'dhum aula bi ba'dhin. Mereka berbeda-beda. Ada yang lebih dekat, ada saudara yang sepupu, ada yang kakak, ada yang saudara kandung, ada yang sebapak. Kedekatannya pun berbeda-beda. Haknya pun bisa lebih besar satu dengan yang lain. Meskipun sama-sama kerabat. Nah, orang tua dan anak, suami atau kerabatan, ya, memiliki satu dengan yang lain pun berbeda. Begitu pula di antara mereka dengan mukminin. Begitu. Kemudian kembali ke sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dakwahnya menghadapi orang kafir. Kemudian Allah mengatakan di ayat setelahnya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, sesungguhnya mereka itu melihatnya sangat jauh, sementara kami melihatnya sangat dekat. Ad-dhamir ya'udu ilal ba'ts. Kata ganti hak di situ, yarawnahu, mereka melihatnya, nyanya di situ kembalinya kepada hari berbangkit, yakni hari kiamat, kapan dibangkitkan lagi, ya. Dan hari kiamat tersebut, ya. Dan mereka bermacam-macam, dan musyrikin Mekah itu tidak percaya dengan apa hari berbangkit, zaman ladina kafaru alla yubatsu, ya. Namun demikian pula disebut di sini alladhi yaqau fihi adab as-sa'ilina bil adab ay inna halahum halal munkiri lahu walladhi ghalabat alayhi syaqwah wasakrah hatta taba'ada jami'a ma amamahu minal ba'di wan nusyur. Dan mereka melihatnya sangat jauh, itu ada yang memandang mustahil, enggak mungkin. Di sini disebut alladhi yaqau fihi adab as-sa'ilina bil adab. Innahum, humnya ini siapa? Ini adalah mereka-mereka yang diancam akan tertimpa adab dari orang-orang yang meminta disegerakan adab di ayat pertama. Sa'ala sa'ilun, ya, bi adabi waqi' lil kafirin, ya, laisa lahu dafi'. Ya, mereka itu yang disebut di sini innahum yarawnahu. Mereka itu melihatnya, melihat kiamat itu sangat jauh. Ai innaha lahum halal munkiri lahu. Kondisi mereka adalah kondisi orang yang mengingkari hari kiamat. Walladhi ghalabat alaihi syakwah wa sakrah, yang mereka itu didominasi oleh ini keseng sifat ya, seperti orang mabuk ya, sakrah wa syakwah dan sengsara binasa. Hatta taba'ada, sehingga mereka menganggap jauh mustahil jami'a ma'amamahu, segala apa yang bakal terjadi di hadapannya, minal ba'ti, dari dibangkitkan mereka, wan nusyur, jadi himpun jadi satu di padang mahsyar, dan yang lain-lainnya, menyeberang sirat dan pengadilan diajak bicara langsung oleh Allah, dan berbagai macamnya mereka anggap semua itu jauh, yakni mustahil. Demikian ini Syekh Sa'di Ta'ala menyebut, wallahu yarahu qariban, sementara Allah Subhanahu wa taala melihatnya begitu dekat. Allah Subhanahu wa taala melihatnya begitu dekat. Li'annahu rafiqun halim la ya'jal. Namun Allah Subhanahu wa taala maha lembut ya dan menyantun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan. Lau ya'jilullahu an-nas, seandainya Allah menyegerakan atas manusia itu dosa-dosa mereka, kalau ya'jilullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidaklah Allah biarkan di atas punggung bumi ini seorang pun. Jadi seandainya segera begitu berbuat kesyirikan, kemudian langsung begitu demikian langsung dihukum, maka tentu tidak akan tersisa lagi seorang, karena setiap orang memiliki dosa besar atau kecil dari kita. Namun Allah Subhanahu wa taala rafiqun halim, maha lembut dan santun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terburu-buru. Wa ya'lamu annahu la budda an yakun, dan Allah tahu hal yang demikian itu pasti terjadi, karena Allah ya tahu apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi ya, bulan ahli nar, bulan ahli jannah. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib, dan segala apa yang datang maka itu terhitung dekat, apalagi jika dibandingkan dengan yaumul qiyamah. Dunia ya meskipun 50 tahun 60 tahun itu kalau dibandingkan dengan akhirat maka tidak ada apa-apanya. Dan termasuk ciri, di antara ciri tanda dari kiamat ya, taqarrubul aswaq dan juga wal azman, zaman terasa dekat ya. Baru Jumat kok kita ini Jumat mana ya? Nah, gitu. Habis itu termasuk ciri semakin dekat hari kiamat. Begitu pula pasar-pasar berdekatan dan seterusnya, ya, market-market. Dan di ya, sekalipun ada khilaf antara ulama ya, kalau pasar yang dimaksud apakah ya, kalau kembali ke kurs ya harus yang jualan bukan cuma satu. Kalau disebut market pasar tapi pemiliknya cuma satu, ya sebenarnya menyebut itu warung istilahnya. Atau kalau meskipun disebut market ya, tapi yang jual cuma satu. Dan kalau yang jual banyak kumpul di situ, taruh di situ, maka disebut pasar. Al-muhim berdekatan pasar dan waktu terasa dekat. Dan hari kiamat Nabi SAW menyebutkan, bu'istu ana wasa'ah kahatain, aku itu dibangkitkan dengan jarakku diutus dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua ini. Dia menunjukkan dua jarinya ya, dekat ya, antara dua jari ini ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad enggak ada lagi nabi setelahnya. Ya, tinggal terjadi hari kiamat ya. Begitu. Nah, ini kalau di memang mungkin kok lama, sekian abad, berapa abad. Tapi kalau dibandingkan sejak dunia awal Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi panjang sekali dan seterusnya, ini hanya potongan sedikit dibanding hal tersebut. Allah Ta'ala alam suam. Kemudian disebutkan oleh Syekh, summa dzakara ahwala dzalikal yaum wa ma yakunu fi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa huru-hara yang terjadi pada hari kiamat tersebut, dan apa yang kelak bakal terjadi ketika awal terjadinya kiamat. Apa yang terjadinya kiamat. Dan sebagai catatan, di antara ulama tafsir ada yang menganggap domir ha itu tidak seperti Syekh Sa'di. Kalau Syekh Sa'di kan ya raunahu, mereka melihatnya hari kiamat. Tapi dia antara ulama tafsir seperti Al-Baghawi menganggap ha di situ azab yang dimaksud. Karena sa'ila sa'ilum bi azabin waqi'. Lil kafirin laisa lahu waqi', laisa lahu dafi'. Dan seterusnya maka innahum yarawnahu ba'idah, sesungguhnya mereka melihat yaitu azab itu sangat jauh. Nah, ini siksa, oh, kami disiksa gitu, seram mungkin lah gitu. Jadi bukan yaumul kiamahnya, tapi azabnya, siksaan yang mereka minta. Ya coba kalau memang engkau benar, ya ancamanmu itu, datangkan itu azab, segerakan, minta kepada Rabbmu itu, Allah timpakan kepada kami segera azab, karena nggak percaya betul-betul antipati. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah menyatakan lil kafirin laisa lahu da'in minallahi bil ma'as, itu pasti akan terjadi kalau mereka tetap seperti itu sampai mati. Ya, maka sebagian ulama seperti Al-Baghawi tadi menganggap dhamir ha di situ yarawnahu, mereka melihatnya, nyanya itu melihat siksaan itu amat jauh. Wa narahu qariba, sementara kami melihatnya amat dekat. Ya. Baik. Dan Allah alam tentang hal ini. Begitu pula Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir malah menjamak dua-dua qaul tadi. Ya, dan itu Syekh Sa'di belakangan, ya. Beliau menyebutkan innahum yarawna ba'ida ai wuqul adzab wa qiyamus sa'ah, terjadinya siksaan dan hari kiamat. Yarahul kafara ba'idul wuqu', bermakna mustahil al-wuqu'. Orang-orang kafir memandang terjadinya hari kiamat dan tertimpanya mereka azab itu suatu yang sangat jauh, yakni dengan makna mustahil terjadinya. Mustahil. Ini kata Ibnu Katsir, ya jelas, ya. Demikian. Dan begitu pula ya ini beberapa nukilan dari mufassirin. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah SWT menyebutkan pada hari kiamat, dan itu dekat ya, antara siksaan orang kafir, dan itu kan terjadi juga dengan terjadinya kiamat. Bahkan sebelum kiamat mereka di alam kubur, alam barzah, ya, itu an-naru yu'raduna, an-naru tu'radu alaiha. Innalillah ghuduwa wa asyiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adhab, an-naru yu'raduna, an-naru yu'raduna alaiha ghuduwa wa asyiya, neraka itu ditampakkan pada pagi, siang, setiap dikubur mereka ditampakkan pemandangan neraka yang besok akan mereka masuki. Jadi belum masuk neraka pun sudah tersiksa. Dan ketika terjadi hari kiamat dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkan fir'aun dan seluruh bala pengikutnya asyaddal adzab, kepada sekeras-keras adzab. Nah, jadi di sana belum lagi kalau terjadi hari kiamat, yauma taqumu sa'ah adkhilu, datang perintah masukkan mereka sekeras-keras adzab. Ini sehingga berdekatan antara azabnya orang kafir dengan terjadinya kiamat itu. Baik, antara dua tafsiran yang tadi kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di faqala yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahu yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla. Baik, disebutkan hari di mana langit itu seperti al-muhl. Kita baca Syasa menyebutkan ai yaum yauma takunu ai yaumal qiyamah. Pada hari itu, hari kiamat, takunu sama taqa'u fi hadhil umur al-'azimah, terjadilah peristiwa-peristiwa besar berikut. Fatakunu sama kal muhl, jadilah langit saat itu kal muhl. Wa huwa ar-rasas al-mudzab. Al-muhl adalah perak yang meleleh, yang dilelehkan. Min tasyaqquqiha wa bulughil haul minha kullama blaq, karena dia pecah dan kemudian dia runtuh dengan seperti lelehan, yaitu pada ya timah ya, lebih tepatnya sebenarnya, bukan tadi bilang perak ya. Rasos itu setahu saya apa, timah. Kalau yang karena apa orang-orang sana kalau nyebut itu rasos ya, untuk bedil itu untuk apa? Karena kalau kita waktu di Yaman kan legal, ya, tidak perlu izin pakai apa senjata itu. Tapi orang takut untuk menembakkan ke yang lain karena ada kisos, ya, ada hukum kabilah. Ya, kalau membunuh pasti dibalas bunuh. Ya, peluru ya, rasos itu timah mungkin kalau ya, Allah alam tepatnya apa, mungkin ada yang mengartikan timbal atau seperti timbel yang ada pada baterai atau yang lain sebetulnya. Allah alam sab. Al-muhim ini kaifiyahnya itu kita tidak tahu, ini hanya penggambaran ya, disebut warasos al-mudhab. Al-mudhab ya, ini meleleh arti secara bahasa ataupun persisnya Allah alam ya. Minta syakukih ya, karena langit itu akan retak-retak pecah ya. Wabuluhil haul, dan terjadinya ya kengerian, huru-hara, haul, kengerian daripadanya. Ya subhanallah, baru lihat mungkin gedung ambruk saja sudah ngeri ya. Lihat apa rumah ambruk atau tiang atau pohon ambruk, ini langit ya. Kalau rumah kan ya mungkin masih di suatu bangunan atau di situ. Dan ini langit semuanya di bawah ya. Dan di situ meleleh dan akan meruntuhkan. Itu kan suatu kengerian yang tidak bisa terbayangkan. Ya, kullal mablah ya, di pada puncaknya, kengerian yang pada puncaknya, mencapai kengerian huru-hara yang pada puncaknya. Dan tegaknya hari kiamat itu ala siratul khalq ya. Tegak di atas makhluk yang paling jelek ya. Ya, adapun mukminin telah mati dengan hembusan angin tiup setelah selesai Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa al-Masih dan Ya'juj Ma'juj ya, juga telah Allah kirimkan ulat dan beberapa hal pasukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum mukminin kemudian di apa namanya? Ya, dengan hembusan angin, setiap orang yang memiliki iman pasti akan meninggal, diambil dengan lembut nyawanya ya. Adapun as-sa'ah disebutkan inna min asyrasi min asrari al-khalq, termasuk sejelek-jelek makhluk, man qatalahun nabi au qatalan nabiyya, orang yang membunuh nabi atau dibunuh nabi. Wa man taqumus sa'ah wa huwa ahya wa hum ahya, dan mereka-mereka yang tegak hari kiamat sementara dia masih hidup. Sampai disebut dalam sifat sebuah hadis, yataharrajuna kataharrujil himar, mereka berhubungan seperti keledai di tengah jalan, sudah tidak punya malu, mereka berhubungan badan, seks bebas di jalan-jalan dan seterusnya. Pada mereka lah tegak hari kiamat. Dan tidak lagi terdengar suara Allah, Allah ya, orang mengingat astagfirullah, Allah disebut dan seterusnya. Hal itu terjadi dan ini di antara huru-hara pada hari kiamat, langit runtuh dan terjadi kengerian yang berada pada puncaknya. Wa takunul jibalu kal ihn, dan saat itu gunung-gunung seperti al ihn, wahuwa sub al manfush, dan ini kalau terjemahan sub semacam yang apa namanya, salah satu bahan kain dahulu, al manfush yang berserakan, yang berhamburan. Dan sebagian ada yang menyebut al ihn itu apa la ilaha illallah, apa sih sebagian kalau di terjemahan itu, kalau yang saya tahu saya ini kapuk. Alihin itu kapuk. Ketika ada yang pernah lihat randu ketika ketika itu yang dulu kan bantal-bantal itu pakai kapuk dimasukkan ke bantal. Kalau sekarang bantal pakai plastik semua ya, apa? Spon, dakron ya. Kalau dulu kan kasur, bantal itu semua isinya ya kumpulan kapuk randu. Itu kalau pas buka atau piuk itu duri, atau mungkin gebuk-gebukan bantal. Kemudian pernah mungkin si zaman dulu sama kakaknya sama masnya sedulur gebuk-gebukan bantal sampai ada yang jebol, boom, itu kan kapuknya langsung nggak semua. Watakunu jibalu kal ihn, dan di surat lain kalau tidak salah ada disebut kal ihnil manfush ya. Dan alihin sebagian menerjemahkan bulu, namun Allah alam kita memandang lebih dekat pada makna tadi kapuk atau kapas ya. itu ada beberapa jenis tanaman semacam itu yang ya, dan kita tidak memastikan apakah itu seperti randu ya apa, namun demikian itu kurang lebih nabatah al-ihn. Kalau di tepuk atau di apa sudah waktunya brodol, nanti dia berterbangan berhamburan, kal-ihnil manfush, begitu ringannya sehingga dia berhamburan ya kesana kemari dalam keadaan itu. Yang diperumpamakan adalah gunung pada saat dari kiamat, gunung yang begitu berat. Maka disebut tsumatakunu ba'da dzalika haba'an mansura, setelah itu dia menjadi debu-debu yang berterbangan, patat mahil, sirna, hilang, hancur semua, berantakan. Fa idza kana hadzal qalaq wal inzi'aj li hadzal ajram al kabira asyadida fama dhannuka bil 'abd adh-dha'if alladhi qad adqala dhahrahu bidhunubi wal awzan. Syasa mengingatkan apabila keguncangan ya tersebut terjadi pada benda-benda yang sangat berat dan besar seperti gunung tadi, lalu bagaimana dengan seorang manusia yang lemah, yang bisa, yang telah banyak memikul dosa-dosa dan maksiat pada punggungnya. Ya. Jika gunung yang tidak berdosa, ya seperti itu keadaannya. Alaysa haqiqan an yankhali aqalbuhu wa yanza'id lubbuhu, bukankah sudah sepantasnya untuk kalbunya berguncang gemetar dengan peringatan ini, ya. Wa yadhal an kulli ahad, ya. Ya dan yakni syair yang dimaksud apabila terjadi hari kiamat seperti itu, ala syirul khalq, pada makhluk yang tegak di kiamat pada mereka, ya tentunya lebih-lebih lagi. Dia akan melupakan yadhal an kulli ahad, dia akan melupakan orang yang dia kenal, semuanya mengurusi dirinya. Ya sampai ya yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ya. Ya seperti disebutkan alif lam mim, ya. Ahsiban nas an yutraku ayakulu amanna wa la yuftanun laqad fatana alladziina ila akhir. Dari beberapa surat disebutkan di situ yauma tarawna kullu murdi'atin, ya. Kau melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang yang menyusui anaknya pun melupakan anaknya, padahal anak yang disusui adalah paling disayanginya. Kenapa? Dan kau melihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk, tapi karena memang azab Allah sangat besar. Kemudian disebut lihat akal, oleh karenanya Allah berfirman, wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum. Pada hari itu tidak ada seorang yang disayangi menanyakan kepada yang disayanginya. Hamimun la yas'alu hamimahu. Tidak ada orang yang saling menyayangi menanyakan mana pula, enggak ada. Yubassarunahu ayyushahidul hamim wa huwal qarib hamimahu. Dia melihat orang yang disayangi, ya siapa la yabqa fi qalbihi muttasi'an li su'al hamimihi an halihi. Tidak tersisa pada kalbunya kesempatan luas untuk dia tanya-tanya tentang kondisinya, wala fi ma yata'allaqu bi usyratihim wa mahabbatihim, dan tidak pula pada apa yang terkait dengan keluarga dan orang-orang kecintaannya. Wala yahummu illa nafsah, tidak ada yang dia perhatikan kecuali keselamatan dirinya ketika terjadi huru-hara hari kiamat tersebut. Kemudian hari tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya, ya bagaimana yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Hari itu orang-orang berdosa ingin untuk menebus siksaan pada hari itu dengan bahkan anaknya sendiri. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Assalamualaikum ala taksir alil muindallah rasulullah manafian wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik.